Diam-diam ada yang ku simpan, rahasia yang lama ku bungkam. Inilah kisah cinta terlarang, berdosanya diriku. Cinta sejati yang kau beri takkan pernah ku miliki. Inilah kisah cinta yang salah, cukup sampai di sini. Bukan salahmu jika kau meninggalkanku. Oh, jika takdir cinta kita kan bersama. Bukan mawar yang aku cinta. Oh, maafkan ku mencintaimu. Kini ku harus melupakanmu. Bukan salahmu jika kau meninggalkan diriku. Jika takdir cinta kita kan bersama.